Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, anzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala dan karunia-Nya kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu kembali kajian kita, yaitu kajian rutin, yaitu terkait dengan ilmu nahwu. Insyaallah malam ini kita masuk kepada bab atau ad-darsul hadi asyara al-wahdatus sadisa, yaitu pelajaran yang ke-11 dan unit yang ke-6. Dan ini terkait dengan bab baru, yaitu masalah an-nakirah wal ma'rifah. An-nakirah wal ma'rifah. Baik, apa yang maksud dengan nakirah? Apa yang maksud dengan ma'rifah? Dan isi-isi ma'rifah apa saja? Ini yang perlu kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah, sebagaimana biasanya, kita minta antum untuk membaca nas ini. Baik, bisa dibuka halaman 29. Fadhal salisan ya. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan langsung kesempatan untuk sesi qiraah, sesi membaca dalam pembahasan bab an-nakirah wal ma'rifah di halaman 29. Silakan ad-darsus hadi asyara al-wahdatus sadis. Kita berikan kesempatan yang pertama via telepon di 0218236543. Kita angkat. Baik. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Umma Fatimah di Bekasi. Ahlan bikum. Baik, masyaallah. Baik, barakallahu ya Umma. Tafadhal. Naam, tafadhali ya Umma Fatimah. Naam, barakallahu fikum ya Ustaz. Apa anak izin kemarin kelewat harinya, masih agak sering lupa. Perlu dicatat itu, ditulis besar-besar. Iya, Ustaz. Iya, dasarnya Rabu malam Rabu malam Kamis, ya, kemudian ya. Kamis malam Jumat. Ya. Ya, tafadhali. Bismillah. Ad-dars al-hadi asyar. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Ta'rifu an-nakirati. An-nakiratu ismun yadullu ala ghairi mu'ayyanin. Mu'ayyanin. Desa mu'ayyanin. Naam. Ala ghairi mu'ayyanin. Rajulin wa kitabin wa madinatin. Au ismu yuqbalu. Naam, ismun yuqbalu. Yuqbalu. Ismun yuqbalu al wa tu'saru. Wa tu'athiru. Wa tu'athiru fihi ta'rifu. Ta'rifah ma'ul pada tu'asir itu kan pakai ta kan. Wa tu'asiru fihi ta'rifah au yakunu bima'na ma yakbalu al. Naam. Famisalu ma yakbalu al wa tu'asiru fihi ta'rifah. Rajulun fatakunu ar-rajulu. Iya. Soro ma'rifatan. Wa illam tu'assiru fihi perhatikan bagus. Lam tu'assir nama. Ya, lam apa hukum itu? Jazm. Jazm ya. Wa illam tu'assir fihi ta'rifa falaysa binakiratin. Mithlu Abbasin fataqulu al-Abbasu li'annahu ma'rifatan qabla duhu. Li'annahu ma'rifatan. Berapa lima ma'rifatan? Ma'rifatun apaan khabar inna apaan salah? Khabar inna mansu atau marfu? Marfu. Marfu. Iya. Li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha 'alayhi. Wa misalu ma yakunu bima'na ma yaqbalu al dhu allati bima'na sahibun nahwu ja'a dhu ardin. A'ili ulang kembali. Wa misalu ma yakunu bima'na ma yaqbalu al dhu allati bima'na sahibun allati bima'na bima'na sahibin. Iya, kenapa sahibin? Idhu sahib. Iya, mudhaf ilaih. Allati bima'na sahibin nahwu ja'a dhu ardin. Iya. Ay sahibu ardin. Fakalimatu sahibun. Fakalimatu sahibin. Ya. Fakalimatu sahibin tak takbalu al. Ya. Fatakul as-sahibu. As-sahibu. طيب احسنت بارك الله فيك فيكم الله نعم. جزاكم الله خيرا يا سالم ويا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا ام فاطمه بارك الله فيك كلام ممتاز نعم. الحمد لله kita memberikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Fatimah silakan di 021 8236543 kita sapa kembali halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ummu Fatiah. Kamu Fatiah, tayyib. Ummu Fatiah di Aceh ya? Ya, Ustaz. Tayyib. Naam. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Ummu Fatiah. Ya, Ustaz. Naam. Yang mana yang tadi, Ustaz? Iya, ulang kembali. Ini masih apa? Coba kita baca dulu nanti baru diterjemahkan. Ya, Ustaz. Iya. Bismillah. Ad-darsul hadiya asyara. Naam. An-nakiratu wal ma'rifah. Al-wahdatu sadisatu. Al-wahdatus sadisatu. Iya. An-nakiratu wal ma'rifatu. Iya. Ta'rifun nakirati. An-nakiratu mun yadullu ala ghairi muayyanin. Karajulin wa kitabin wa madinatin. Au ismun yakbalu alif lam. Wa tu'assiru fihi ta'rifa. Au yakunu bima'na ma yakbalu alif lam. Famisalu ma yakbalu alif lam wa tu'assiru fihi ta'rifa rajulun fatakulu ar-rajulu qara ma'rifatan wa illam tu'assir fihi ta'rifa falaysa binakiratin mislu abbasin fatakulu al-abbasu li'annahu ma'rifatun qabla duhuliha alaihi wa misalu ma yakunu bima'na ma yakbalu alif lam zu allati bima'na sahibin nahwu ja'a zu ardin ay sahibu ardin fa kalimatu sahibin takbalu alif lam fatakulu as-sahibu taib ahsan barakallahu fik na'am masyaallah jazakumullahu khair assalamualaikum wa alaikum assalam warahmatullahi jazakallahu khairan mufatiha Baik, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan sesi yang ketiga masih sesi qiraah di telepon 0218236543. Kita terima kembali di belakang Ummu Fatiah. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Baik, ahlan ya Abu Yusuf. Baik, masyaallah. Ahlan wa ahlan wa sahlan. Fadhal ya Abu Yusuf. Nah. Adar sulah hadiah asyara. Naam. Al-wahidatu sadisatu. Al-wahdatu. Al-wahdatu sadisatu. Naam. Al-wahdatu sadisah. Naam. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Ta'riful nakirati. Iya. An-nakiratu ismun yadulu ala ghairi mu'ayyin. Mu'ayyanin mu'ayya ya laysa mu'ayyin mu'ayyanin an-nakiratu ismun yadulu ala ghairi mu'ayyanin karajulin wa kitabin wa madinatin iya au ismu yakbalu alif awismun awismun awismun awismun yakbalu alif lam nah. Wa yu'assiru fihi wa tu'assiru wa tu'assiru tiru fihi ta'rifa aw yakunu bi ma'na ma yakbalu alif lam iya fa misalun ma yakbalu alif lam wa tu'assiru fihi ta'rifa rajulun fataqulu ar-rajulu iya ma'rifatan wa ilam wa illam tu'assir fihi ta'rifa falaysa yankiratin falaysa yankiratin binakiratin ba itu bukan ya falaysa binakiratin falaysa binakiratin ya Misal mislun. Mislu. Abbas. Mislu Abbasin. Ya. Watakulu al Abbasu. Di annahu ma'rifatun qabla dukhuliha alaihi. Naam. Wa misalu ma yakuna wa misalu bima wa misalu ma yakunu bima'na ma yuqbal yaqbalu alif lam. Ya. Du allati bima'na sahibin. Nahu ja'a du ardin aw sahibu ardin. Fa kalimatu sahibin taqbalu alif lam fataqulu as-sahibu. Taib, ahsan, barakallahu fiik, masyaallah. Barakallahu, syukran, syukran, jazakallah. Wa iyyak, ya Abu Yusuf. Wa fiik, barakallahu. Wa barakallahu fiikum ya Abu Yusuf. Alhamdulillah, sesekira telah beliau baca dengan baik, masyaallah. Masih kita berikan kesempatan untuk yang keempat ya di belakang Abu Yusuf. Atau di belakang Abu Yusuf silakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Baik, kita akan berikan kesempatan untuk ikhwan yang ada di studio nah, ya, untuk membaca. Silakan ya, akhi Abu Ibrahim. Akhi Ibrahim, fadhal. An-nakiratu wal ma'rifatu. Ta'rifun nakirati. An-nakiratu ismun yadullu ala ghairi muayyanin. Karajulin wa kitabin wa madinatin. Aw ismun yaqbalu alif lam wa tu'athiru fihi at-ta'rifa aw yakunu bima'na ma yaqbalu alif lam. Famithalu ma yaqbalu alif lam wa tu'athiru fihi at-ta'rifa rajulun fataqulu ar-rajulu sara ma'rifatan. Wa in lam tu'athir fihi at-ta'rifa falaysa binakiratin mithlu Abbasin fataqulu al-Abbasu li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha 'alaihi. Wa mithalu ma yakunu bima'na ma yaqbalu alif lam lu allati bima'na sahibun nahu sahibin allati bima'na sahibin nahu ja'a du ardin ay sahibu ardin fa kalimatu sahibun sahibin fa kalimatu sahibin taqbalu alif lam fataqulu as-sahibu. Eh, ahsan, masyaallah, barakallahu fik. Tafadhal. Tafadhal ya akhi. An-nakiratu wal ma'rifatu. Ta'riful nakirati. An-nakiratu ismun yadullu ala ghairi muayyanin karajulin wa kitabin wa madinatin aw ismu aw ismu yuqbalu alif lam wa tu'assiru fihil ta'rifa aw yakunu bima'na ma yaqbalu alif lam. Famithalu famisalun famisalu ma yuqbalu alif lam ma yaqbalu famisalu ma yaqbalu alif lam wa tu'assiru fihil ta'rifa rajulun fataqulu ar-rajulu sara ma'rifatan. Wa illam tu'assir fihil ta'rifa falaysa binakiratin mislu Abbasin fataqulu al-Abbasu li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha 'alaihi. Wa misalu ma yakunu bima'na ma yaqbalu alif lam dhu allati bima'na sahibin nahwu ja'a dhu ardin ay sahibu ardin fa kalimatu sahibin yaqbalu alif lam taqbalu alif lam fataqulu sahibu sahibu. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nuti fursah tabayyin. Naam, nuti fursah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya kembali ke pendengar dan pemirsa roja di 0218236543. Silakan bagi yang ingin membaca sesi qiraah ini kita berikan kesempatan. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ummu Abdillah di Solo. Assalamualaikum. Ahlan warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul hadiya asyara. Ad-darsul hadiya asyara. Ad-darsul hadiya asyara. Iya. Naam, al-wahdatus sadisatu. Al-wahdatus sadisatu. As-sadisatu. Al-wahdatus sadisatu. Al-wahdatus sadisatu. Sadisa, bukan salisa ya. As-sadisatu. Bukan sa ya, tapi sin ya. Naam. Al-wahdatus As-sadisa. As-sadisatu. Tidak kelihatan. Al-wahdatus sadisatu. Iya, naam. An-nakiratu wal-ma'rifatu. Iya. Ta'rifun nakiratu. Ta'rifun nakiratu. Ta'rifun nakirati. Enggak usah digunahkan, ini bukan di Quran ya. Ta'rifun nakirati. Ta'rifun nakirati. Ta'rifun nakirati. Iya. Kenapa nakirati dibaca kasrah? Karena mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Iya betul. Naam. An-nakiratu ismun yadulu ala ghairi muayyinin. Muayyanin, bukan muayyin ya. Itu isim maf'ul ya, bukan isim fa'il. Kalau muayyin itu menentukan. Muayyanin itu isim maf'ul. An-nakiratu ismun yadulu ala ghairi muayyanin. Ya. Rajulin wa kitabin wa madinatin. Naam. Au ismun yakbalu alif lam. Firu fihi ta'rifu. Ta'rifa. Ta'rifa. Lalu sirufi ta'rifa au yakunu di makna ma yakbalu alif lam. Iya. Famisalun ma yakbalu. Famisalu. Jangan ditanwinkan, itu mudhaf ya. Mudhaf pada ma isim mausul. Ma itu isim mausul. Famisalu ma yakbalu al. Famisalu ma yakbalu al. Watu'athir, bukan watu'athir, watu'athir, athara yu'athiru. Watu'athiru fihi ta'rifa. Iya. Rajulun fatakumru ahrajulu. Iya. Soro ma'rifatun. Ma'rifatan. Soro ma'rifatan. Kenapa ma'rifatan dibaca? Maf'ulun bisa. Mana fi'ilnya? Soro. Soro ini butuh maf'ul? Sara ini kan min akhawati kana. Oh iya. Iya kan. Kana asbaha adha dhalla bata dhalla amsa bata sara. Iya kan? Iya. Iya. Itu min akhawati kana. Jadi ma'rifatan. Kenapa baca ma'rifatan? Sara itu akhwakana. Iya, jadi apa dia? Masih khabar Ustaz. Iya betul, khabar sara. Kan khabar kana itu mansub ya. Jadi sara ma'rifatan. Iya, terus sara ma'rifatan. Asiru fihi ta'rifa falaisa binakiratin misalun. Mislu. Abbasin. Iya. Atakulu al-abbasu. Li'annahu ma'rifatun qabla dukuliha alaihi. Iya. Dan misalu ma yakunu bimana ma yakbalu al-du alati bimana sahibu. Bimana sahibin. Sahibin. Ya, biar dari. Du alati bimana sahibin. Lahu ja'adu arbin. Iya. Ai sahibu arbin. Fakalimatun sahibin. Fakalimatu sahibin. Mudhaf mudhaf ilaih. Fakalimatu sahibin. Fakalimatu sahibin. Takbalu al. Fatakulu as-sahibu. Taib. Masya Allah. Ahsan. Barakallah fikir ya Umma Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, sekarang kita masuk kepada terjemahannya, nanti kita jelaskan. Jadi ad-darsul hadiya asyara, pelajaran yang ke-11 al-wahdatus sadisa, unit atau bagian yang keenam. Pembahasannya apa? An-nakiratu wal ma'rifah, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi ada istilah di dalam tata bahasa Arab atau disebut grammar nahu adalah an-nakirah wal ma'rifah, isim nakirah, isim ma'rifah. Itu istilah, yaitu mustalah. Nah, kemudian apa yang maksud dengan nakirah, apa yang maksud dengan ma'rifah, inilah yang kita bahas. Tapi di sini diungkapkan ada dua definisi, ya, ada dua definisi nakirah ini. Yang pertama, ta'rifun nakirati, yaitu definisi nakirah. Ta'rifun nakirati, definisi nakirah, yaitu apa? An-nakiratu ismun yadullu ala ghairi muayyanin. Bukan muayyin, ya, muayyanin, ya. Nakira adalah isim. Berarti apa? Bukan fi'il, bukan huruf. Nah, jadi istilah nakira ini hanya ada pada isim. Jadi maka dikatakan ismun yadullu, isim yang menunjukkan, ala ghairi muayyanin, atas yang tidak tertentu. Jadi isim yang menunjukkan atas tidak tertentu, atau ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyan. Jadi isim menunjukkan atas sesuatu yang tidak tertentu. Apa contohnya? Karajulin, seperti kata rajul ini di dalam tata bahasa Arab digolongkan nakirah. Karajulin wa kitabin wa madinatin. Rajul itu laki-laki, wa kitabin kitab, buku, wa madinatin kota. Nah, rajul ini umum, enggak tentu. Ya. Jika rajulin itu laki-laki, orang laki-laki, siapa? Nah, ini enggak ditentukan. Maka dikatakan apa? Nakirah. Jadi cirinya adalah dia tidak pakai alif lam. Tidak isim yang tidak pakai alif lam, kecuali isim alam. Ya, nanti ada isim alam enggak pakai alif lam, ya, bertanwin, ya. Akan tapi dia ma'rifah. Jadi kalau dia bukan isim alam dan dia tidak ada alif lam, tidak ada alif lam atau dia bertanwin, nah ini menunjukkan bahwa dia adalah nakirah. Itu ciri yang paling mudah dikenal, ya. Yang paling mudah dikenal adalah isimnya bertanwin. Ya. Tentu tidak beralif lam. Isimnya bertanwin. Nah, ini yang bukan isim alam. Kenapa? Karena isim alam bisa saja ada tanwinnya. Bahkan banyak bertanwin. Contoh, Muhammadun, Aliun, Zaidun, Salihun, dan seterusnya. Nah, ini banyak sekali bertanwin. Tapi itu bukan isim nakirah. Walaupun ada tanwin, karena dia isim alam. Ya, nanti kita lihat nanti selanjutnya, yaitu isim-isim ma'rifah ini termasuk adalah isim alam. Jadi ciri yang paling mudah adalah dia bertanwin. Dan bertanwin tentu tidak ada alif lam. Kalau ada alif tentu tidak bertanwin. Jadi rajulin, kitabin, madinatin, qalamin, baitin, dan seterusnya. Atau definisi lain, awismun atau isim yakbalu al, isim yang bisa menerima al, yaitu alif lam. Jadi alif dan lam ini bisa kita ucapkan dengan bahasa al atau dibaca al alif wal lam. Ismun yakbalu al alifi, ismun yakbalu al alifa wal lama, al alifa wal lama, yaitu isim yang bisa menerima alif dan lam. Wa tu'athiru, nah perhatikan, wa tu'athiru fihi ta'rifa. Fa'il tu'athir itu adalah dhamir mustatir takdir hiya, bukan ta'rif itu fa'ilnya, itu maf'ul. Tu'athiru ta'rif, tu'athiru fa'ilnya hiya, kembali pada al, alif lam. Wa tu'athiru, dan alif lam tersebut memberikan dampak. Nah, tu'athir itu memberikan dampak. Fihi, ha ini kembali pada isim. Isim ya, kembali pada isim. Huwa ismun. Nah, fihi pada isim tersebut. Jadi, atau isim yang menerima alif lam, wa tu'athiru dan alif lam tersebut memberikan dampak fihi pada isim. At-ta'rifa. Dampaknya apa? At-ta'rifa, yaitu ma'rifah. Jika alif lam itu memberikan dampak kepada isim menjadi dia menjadi ma'rifah, maka isim itu dikatakan nakirah. Ingat ya, tentu isim ini boleh masuk alif lam ya. Kalau sudah masuk alif lam, dia jadi ma'rifah. Tapi isim nakirah ini, dia bisa menerima alif lam. Bisa menerima alif lam. Kemudian alif lam ini memberikan dampak kepada isim itu menjadi ma'rifah. Atau yakunu ini isim kananya adalah dhamir mustatir takdirnya huwa kembali kepada isim itu huwas awismun annakiratusmun yakbalu al au yakunu atau isim tersebut bimakna ma yakbalu al bermakna sesuatu, ma itu sesuatu. Atau bisa kita diterjemahkan langsung maknanya apa? Isim. Au yakunu bimakna ma. Yaitu bermakna isim. Ma itu arti isim. Asal makna sesuatu, isim mausul itu. Bermakna sesuatu atau bermakna isim yakbalu al. Yang bisa menerima alif lam. Yakbalu al itu isim yang bisa menerima alif lam. Nah itulah definisi isim nakirah. Seulang kembali, isim nakirah adalah isim yang bisa menerima alif lam dan alif lam tersebut memberikan dampak watu asiru dan memberikan dampak alif lam itu pada isim yaitu pada dampak apa? At-ta'rifa memberikan dampak ma'rifah. Au yakun atau bimakna ma. Atau dia, isim itu bermakna ma, bermakna sesuatu atau bermakna isim yang bisa menerima alif lam. Artinya apa? Isim ini enggak bisa masuk alif lam. Akan tetapi dia bermakna isim yang bisa menerima alif lam. Nah, dengan bahasa mudahnya adalah, isim ini tidak bisa masuk alif lam, akan tetapi dia punya sinonim, punya persamaan makna yang mana persamaannya bisa menerima alif lam. Nah, maka itu apa? Isim yang tidak bisa dimasuki alif lam tersebut, maka dikatakan isim nakirah. Karena dia bermakna isim, yaitu sinonimnya bermakna sama maknanya, yang mana dia bisa menerima alif lam. Nanti dijelaskan di sini. Famisalu ma yakbalu al. Perhatikan baik, nanti saya akan minta untuk menerjemahkan kembali ya. Wa famisalu, maka contoh. Contoh ma yakbalu al. Contoh sesuatu yang bisa menerima alif lam. Ya, kita terjemahkan aja maksud sesuatu ini. Apa yang isim? Famisalu ma yakbalu, contoh isim yakbalu al yang menerima alif lam. Jadi isim yang bisa menerima alif lam wa tu'athir fihi ta'rif dan memberikan dampak pada isim tersebut at-ta'rifa yaitu ma'rifah. Apa contohnya? Rajulun. Rajulun. Nah, bisakah dia masuk alif lam? Bisa. Jadi bisakah kata rajul menerima alif lam? Bisa. Fatakul ar-rajulu. Ar-rajulu. Berarti apa? Kata rajulun sebelum dimasuki alif lam adalah nakirah. Sebelum dimasuki alif lam, dia adalah nakirah. Ya. Kenapa nakirah? Karena dia bisa menerima alif lam. Bisa dimasuki alif lam menjadi ar-rajul. Nah, ketika masuk alif lam, fasara ma'rifatan. Dia jadi ma'rifah. Nah, tapi sebelum masuk alif lam, dia nakirah. Jadi, cirinya apa? cirinya adalah dia bisa dimasuki oleh alif lam. Itu cirinya. Kalau bisa dimasuki alif lam, maka di mana alif lam ini berdampak kepada ma'rifah, maka dia nakirah. Jadi rajulun ar-rajulu. Nah, apa arti rajul? Itu syarat tertentu. Laki-laki itu atau laki-laki ini atau laki-laki yang dimaksud oleh yang berbicara. Contoh lain, kitabun. Masuk alif lam. Jadi apa? Al-kitab. Nah, kalau ketika sudah masuk al-kitab, berarti kitab apa? Sudah tertentu kitabnya. Sudah tertentu yang dimaksud oleh yang berbicara. Nah, contoh lain, baitun. Sebuah rumah kan? Baitun. Nah, ketika masuk alif lam, bisakah? Bisa. Al-baitu. Maknanya sudah berubah. Artinya apa? Dia sudah jadi ma'rifah. Kalau katakan al-baitu, dia sudah jadi ma'rifah. Ma'rifah kena alif lam. Apa arti al-baitu? Rumah. Rumah mana? Rumah yang dimaksud oleh yang berbicara. Nah, yang bicara, rumah yang sudah tertentu. Nah, maka itu apa? Kalau saya katakan kepada antum, istarili qalaman. Istarili qalaman. Lalu antum membeli saya pena warna merah. Pena merah. Nah, tintanya merah. Salahkah antum? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya minta pada antum adalah pulpen itu umum. Berarti pulpen apa saja. Nah, berarti terserah antum membelikan. Apakah tintanya merah, atau tintanya hijau, atau tintanya hitam, dan seterusnya. Karena itu sifatnya umum. Tidak tertentu. Karena saya tidak menentukan. Tapi kalau saya katakan istaril qalama, istarilil qalama, istarilil qalama, belikan untukku pena. Istarili al qalama. Saya pakai alif lam itu. Berarti apa? Berarti apa? Ma'rifah kan? Nah, kalau antum tidak tahu apa yang saya inginkan, berarti antum bertanya. Nah, warna apa Ustaz penanya? Karena saya minta sudah tertentu. Iya kan? Nah, antum jangan pergi saja. Kalau antum tidak tahu apa yang saya minta. Karena itu sudah tertentu. Nah, ini katakan ma'rifah. Berbeda kalau saya katakan apa? Istarili qalaman. Itu beda. Berarti antum beli apa? Berhak antum membeli apa saja, pena apa saja. Ketika asal mengatakan istarilil qalama, nah, kalau antum tidak tahu, antum harus tanya supaya jangan salah beli. Nah, karena saya minta apa? Pena sudah tertentu. Nah, inilah apa yang dikatakan ma'rifah, nakirah dan ma'rifah. Wa illam tu'athir. Nah, ini. Wa illam tu'athir fihi ta'rifa. Wa illam tu'athir. Tu'athir ini mana fa'ilnya? Antum tahu mana fa'ilnya? Enggak tahu ya? Baik, coba kita minta para pendengar ya, sekalian menerjemahkan. Nah, ya, dilanjutkan ini. Fadal. Baik, alhamdulillah. Supaya tidak jadi penonton terus. Kita berikan kesempatan kembali berikutnya kepada para pendengar di 0218236543 melanjutkan kiraah dan terjemah, atau diulang kembali. Ya, diulang dari awal. Kita masuk ke sesi kiraah terjemah, baca kemudian terjemahkan. Silakan di 0218236543. Yang sudah mengikuti atau yang belum, silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denganmu Abdurrahman. Iya. Ahlan di Padang ya, Umma ya. Iya. Baik. Naam. Masyaallah. Tafadhali ya Umma Rahman. Iqra'i min al-awwal thumma tarjimiha. Ad-dars al-hadi asharah. Iya. Al-wahdatu ats-salisah. Naam. An-nakratu wal-ma'rifatu. Diterjemahkan ke langsung. Iya. Ada baiknya langsung terjemahkan. Pelajaran yang ke 11. Pelajaran ke 11, bagian ke 6. Iya. Nakirah dan ma'rifah. Iya. Ta'rifun nakirati. An-nakiratu ismun yadullu ala ghairi mu'ayyan. karojulin wa kitabin wa madinatin. Iya. Nakiro adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang tidak tertentu, iya, seperti rojulin, kitabin, dan madinatin. Iya. Apa artinya itu? Rojulin laki-laki. Iya. Kitab, buku, Madinah, iya, ini kota. Kota, iya. Awis munyak balu al-alifa wal-lama wa tu'athiru fihi ta'rifa au yakunu bimakna ma yakbalu al-alifa wal-lama. Iya. Atau isim yang bisa menerima alif dan lam, dan alif dalam dan alif dan lam tersebut memberikan dampak pada isim menjadi ma'rifah. Iya. Atau yang bermakna isim yang menerima alif dan lam. Iya. Iya. Terus, Ustaz? Terus. Famisalu ma yakbalu al-alifa wal-lama wa tu'athiru fihi at-ta'rif rajulun. Fataqulu ar-rajulu shara ma'rifatan. Maka contoh isim yang bisa menerima alif dan lam dan memberikan dampak ma'rifah adalah rojulun. Iya. Yeah. Laki-laki. Maka kamu katakan ar-rajulu. Iya. Yeah. Menjadi ma'rifah. Baik. Maksudnya apa ini? Bisa dijelaskan? Iya. Ketika ditambahkan alif dan lam, maka dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah. Jadi kata rajul ini bisa dimasuki oleh alif lam. Iya kan? Iya. Nah, alif lamnya memberikan dampak kepada perubahan, yaitu ketentuan, yaitu menjadi ma'rifah. Ar-rajul. Iya. Baik, coba di contoh yang di atas tadi, masukkan alif lam. Contoh di atas nakirah, masukkan alif lam. Selanjutnya, kitab wa madinah. Jadi kitab. Naam, kitab. Jadi al-kitabu. Naam. Jadi apa? Berarti apa? Kitabnya sudah menjadi ma'rifah. Jadi ma'rifah. Sudah tertentu kitabnya. Iya. Terus madinatun? Iya. Menjadi al-madinatu. Al-madinah. Iya, sudah tertentu. Nah. Taib. Terus wa in lam tu'athiru fihi. Wa in lam tu'athir fihi ta'rif. Iya. Wa in lam tu'athir fihi ta'rifa falaysa binakiratin. Iya. Mislu Abbasin fatakulu al-Abbasu. Iya. Li'annahu ma'rifatun, iya, qabla dukhuliha alaihi. Baik. Biar mudah untuk dipahami ya, harus tahu ini dhamir ya, terutama dhamir wa illam tu'athir. Ini mana fa'il tu'athir ini? Fa'il tu'athir itu apanya, isim Ustaz? Hah? Tu'athir. Alif lam Ustaz, alif lam Ustaz. Enggak, mana alif lam? Enggak ada situ. Tu'athir. Kata-kata wa illam tu'athir. Mana fa'il kata tu? Ini kan tu'athir kan fi'il ya. Mesti ada fa'il. Ya, mana fa'ilnya? Oh, fa'ilnya dhamir mustatir. Itu yang saya inginkan. Dhamir mustatir takdirnya apa? Takdiruhu. Iya, hiya kembali ke mana? Alif lam. Alif lam. Iya, sana kembalinya. Wa illam tu'athir ay wa illam tu'athir al-alifu wal-lamu, ya, fihi ha, kemana kembali ini fihi? Pada pada isim ya. Wah, pada isim ya, pada isim itu sama isim nakira ya. Iya, fihi ay pada isim, isim yang belum ada alif lam. Ya, kan pembahas kita adalah kena masalah nakira kan? Nakira adalah isim kan gitu. Kembali pada kata isim. Isim itu isim yang nakira. Nah. Terus ta'rifa. Terjemahkan? Dan jika kembali lagi wa illam tu'assir fihi ta'rifa dan jika iya dan jika tidak berdampak iya atau apa jika alif lam tersebut nah tidak memberikan dampak pada isim fihi al isim ya pada isim at-ta'rifa menjadi ya, maka dia dampak bukan, menjadi ma'rifah ya. Falaisa maka dia bukanlah isim nah mana isim kata laisa falaisa mana isim laisa kan laisa ini min akhwatikana kan iya ya. Agar harus tahu dhamirnya kemana supaya bisa dipahami dengan sebaik-baiknya falaisa binakiratin kemana isim laisa ini mustatir takdirnya huwa kembali mana kepada isim. Isim, iya. Kembali pada isim. Maka isim tersebut tidaklah ma'rifah atau bukanlah ma'rifah. Nakir. Apa? Bukanlah nakirah. Iya. Taib mislu contoh. Iya. Contohnya ya. Abbas. Abbasin. Iya. Abbasin. Kan enggak ada alif lam kan? Enggak. Iya, sebagaimana ar-rajul kan? Rajulun tadi kan nakirah kan? Rajulun. Masuk alif lam ar-rajulu jadi ma'rifah. Nah, sekarang contoh Abbasin. Terus fataqulu Abbas. Al-Abbas masuk alif lam. Tadi rajulun jadi ar-rajul. Jadi Abbas menjadi Al-Abbas masuk alif lam. Al-Abbas atau Abbasah? Al-Abbas boleh. Iya. Iya. Fataqul Al-Abbas. Mau ucap al-Abbasah juga boleh. Maf'ul. Daripada takul. Boleh al-Abbasu al-makulul qawul. Ya. Makulul qawul itu yang diucapkan. Okay. Ya. Kedudukan sebagai maf'ul. Oh. Ya. Li'annahu. Ma'rifatun. Apa maksud ini? Bisa dipahami? Iya, Ustaz. Apa? Karena sesungguhnya dia sudah ma'rifah juga sebelum dimasuki oleh qabla dukhuliha alaihi qabla li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha alaihi ha kembali ke mana? Alaihi ha terakhir juga kembali ke mana? Ha pertama kembali ke alif lam. Alif lam. Isim. Iya. Ha kedua terakhir kembali ke isim. Berarti apa arti? Li'annahu ma'rifatun. Karena dia ma'rifah sebelum masuknya alif lam kepada atasnya. Isim tersebut. Baik. Paham ini? Paham. Paham. Singkatnya apa? Singkatnya. Singkatnya kalau. Kalau sebelum dimasuki alif lam dia tetap sebelum dimasuki alif lam ataupun tidak masuki alif lam dia tetap ma'rifah. Jadi bukan. Yeah. Nah, ini cerita alif lam tadi kan? Cerita alif lam. Jadi alif lam ini masuk kepada isim yang tidak makai alif lam ada dua macam. Yang pertama bisa berdampak kepada menjadikan isim jadi ma'rifah. Yang kedua tidak memberikan dampak apa-apa. Ya. Yang kedua ini. Kalau yang pertama rajulun masuk alif lam. Ar-rajul memberikan dampak. Dampaknya apa? Kata rajul menjadi ma'rifah ketika masuk alif lam. Ar-rajul. Berarti sebelum masuk alif lam dia nakirah. Nah. Jika alif lam masuk kepada isim yang tidak makil alif lam, lalu tidak memberikan dampak apa-apa, berarti apa? Isim itu sama saja. Sebelum masuk alif lam dan setelah masuk sama saja. Tidak memberikan dampak apa-apa. Berarti isim itu ma'rifah, bukan nakirah. Nah, ini contoh Abbas. Contohnya Abbas, ini enggak ada alif lam, soh. Masuk alif lam. Jadi Al-Abbas, apakah memberikan dampak Abbas jadi ma'rifah kena alif lam? Tidak. Abbas itu dia ma'rifah bukan kena alif lam. Bukan kena alif lam. Karena isim itu memang awalnya adalah ma'rifah. Sebelum masuk alif lam, isim itu memang sudah ma'rifah terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia isim alam, nama orang. Jadi semua nama orang atau isim alam, istilahnya kan isim alam lebih luas lagi ya, bukan hanya nama orang. Ya, ya. Kalau kita ambil contoh nama orang lah ya. Ya, semua nama orang itu ma'rifah. Semua nama orang atau nama manusia itu ma'rifah, ma'rifah. Sekalipun tidak ada alif lamnya. Nah, jadi kalau masuk alif lam, itu alif lam tidak memberikan dampak apa-apa. Ya, maka itu apa? Kalau alif lam ini tidak memberikan dampak apa-apa, maka isim tersebut bukan nakirah. Nah, bukan nakirah. Jadi isim nakirah itu kalau dia alif lam memberikan dampak menjadi ma'rifah, baru itu isim nakirah. Kitabun, nah, kita kata itu nakirah. Kenapa? Kalau masuk alif lam, al-kitab jadi ma'rifah. Baitun itu isim nakirah. Kenapa? Karena masuk alif lam, al-baitu jadi ma'rifah. Nah. Kemudian apa lagi? Maktabun, kita kata itu isim nakirah. Kenapa? Masuk alif lam, al-maktabu dia jadi ma'rifah tertentu. Tapi kalau Abbasun, masuk alif lam, Al-Abbas. Nah, memang ada perubahannya. Perubahannya sama dengan yang saya contoh tadi. Rajul jadi Ar-Rajul, Abbasun jadi Al-Abbas. Nah, kelihatan sama, akan tapi hakikatnya enggak sama. Kenapa tidak sama? Karena alif lam yang masuk kepada kata Abbas tidak memberikan dampak apa-apa. Ya. Berarti alif lam itu tidak memberikan dampak ma'rifah. Ya. Berarti kata Abbas itu bukan nakirah tapi itu ma'rifah. Kena isim alam. Contoh lain, Nu'man. Nu'manu. Kena nama orang kan? Iya, Nu'man. Masuk alif lam, An-Nu'man. Apakah kata Nu'man itu awalnya nakirah? Tidak. Dia isim alam, ma'rifah. Nah, ketika masuk alif lam tidak memberikan apa-apa, memberikan nampak apa-apa. Jadi An-Nu'man. Nu'man itu ma'rifah bukan kena alif lam. Karena dia memang ma'rifah asalnya. Sama Al-Hasan wal Husain. Ya. Hasanun wa Husainun itu nama orang. Ya. Berbeda kalau kita jadikan kata sifat itu berbeda. Tapi kalau yang kita maksud adalah nama seperti nama cucu Nabi, ya kan? Hasanun wa Husainun. Masuk alif lam, ya kan? Berarti alif lam itu tidak memberikan dampak apa-apa. Karena Hasan dan Husain adalah memang isim alam, dia ma'rifah. Nah, itulah yang dimaksud. Di sini adalah jika alif lam itu tidak memberikan dampak menjadi ma'rifah isim tersebut, maka isim tersebut bukanlah isim nakirah. Jadi isim nakirah kalau alif lam itu memberikan dampak menjadi ma'rifah. Baik. Ahsan, barakallahu fik ya. Wa'alaikumussalam. Wa iyyakum. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair ummu ya Abu Rahman di Padang ya. Barakallahu yeah. Fiik. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita contoh lagi ya. Ya. Nama Muhammadun, nah. Zaidun nama orang. Masukkan alif lam Al-Muhammadu Az-Zaidu, ya kan? Apakah ada perubahan bahwa menjadi ma'rifah? Tidak. Memang awalnya memang ma'rifah dia karena kalau itu nama orang. Ya. Memang dia adalah nama orang Muhammadun. Berbeda kalau kita maksud itu kata sifat ya, ya, yang dipuji. Nah, itu memang dia nakirah. Ya. Tapi yang maksud adalah nama orang, Muhammadun, maksud nama orang, maksud alif lam, maka alif lam itu tidak memberikan dampak apa-apa. Ya. Berarti kata Muhammad itu bukan isim nakirah, tapi isim ma'rifah, karena isim alam. Nah, insyaAllah. Ya. Baik. Kita minta selanjutnya untuk baca ini dan diterjemahkan. Al-Ma'rifah itu? Yeah. Oh. Masih-masih. Wa misalu ma yakun waktu. Masih ada itu. Kita berikan yeah. kesempatan bagi yeah. pendengar yang lain. Aitaib. Di line telepon 021-823-6543. Maestri Sikirah dan terjemah. Baik, di belakang Abdul Rahman kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naam, Umm Fatimah, nah. silakan. Nah. Tafadhali. Ad-Darsul Hadiah Syam. Iya. Yeah. Pelajaran ke-11. Al-Wahdatu Sadisatu. Iya. An-Nakiratu wal-Ma'rifatu. Nakirah dan Ma'rifah. Ta'arifun Nakirah. Definisi dari Nakirah. Iya. An-Nakiratu ismun yadullu ala ghairi mu'ayyanin karujulin wa kitabin wa madinatin. Iya. Nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada isim yang menunjukkan kepada tidak jelas, ketidakjelasan. Ghair muayyanin, yang tidak tertentu. Yang tidak tertentu. Ya. Seperti rojulin, kitabin, dan ya. Madinatin. Ya. Awis mu yuk yakbalu an watu asiru fihi ta'rifa au yakunu bima'na ma yakbalu an, atau isim yang bisa menerima alif lam watu asiru dan berdampak fihi di dalamnya, yakni ma'rifah. Watu asir artinya apa? Alif lam tersebut memberikan nah, dampak. Alif lam itu memberikan dampak kepada ma'rifah. Ma'rifah. Iya. Atau isim bermakna, atau bermakna menerima alif lam. Yang bisa menerima alif lam. Menerima alif, alif lam. Misalu, maka seperti contoh mayak balu isim yang menerima alif lam waktu asiru fi ta'rifah dan berdampak kepada berubah ma'rifah rajulun fatakul ar-rajulu, seperti rajulun maka kita kamu katakan ar-rajulu soro ma'rifatan, maka dia menjadi ma'rifah. Wa illam ta'asir fi ta'rifah falaysa binakiratin, dan jika tidak berdampak kepada ma'rifah, alif lam tersebut tidak berdampak kepada ma'rifah, falaysa binakirat, maka dia bukan nakirah. Mislu contoh Abbasin, fatakul, maka kamu katakan al-Abbasu. Li'annahu ma'rifatun qabla dukhulihi 'alayh, karena sesungguhnya dia itu ma'rifah sebelum dimasuki oleh alif lam pada isim tersebut. Iya, paham ya? Enam insyaallah. Baik. Nah, sekarang bagian itu apa? Enam. Tadi definisikan huwa ismun yaqbalu al wa tu'athiru fi ta'rifa au yakunu bi ma'na ma yaqbalu al. Nah, apa yang maksud di sini? Nah, coba lanjutkan. Wa misalu yang bawahnya saja. Iya, iya. Nah, wa misalu ma yakunu bi ma'na ma yaqbalu al, dan contoh isim isim yang bermakna bahwa isim tersebut menerima alif lam. Apa? Jangan salah paham. Nah, dan isim. Wa misaluma contoh isim. Contoh isim bermakna. Yang bermakna bahwa isim tersebut. Bukannya isim tersebut, jangan isim tersebut. Isim tersebut. Salah paham nanti nih. Jangan kata-kata tersebut. Kata tersebut berarti kembali kepada di awal. Oh, nah. Wa misaluma yakunu bimakna ma yakbalu al. Contoh isim yang bermakna isim yang menerima alif lam. Jadi ini contoh isim. Yang mana isim ini bermakna seperti isim yang bisa menerima alif lam. Nah, bukan dia menerima alif lam, dia enggak bisa menerima alif lam. Oh, kenapa? Yang bisa menerima alif lam itu sudah di definisi pertama kan. Awismun yakbalu al wa tu'asiru fi ta'rif. Nah, itu ya isim bisa menerima alif lam. Jadi ya, nah, isim au yakunu. Nah, di sini isim apa? Isim ini enggak bisa tidak bisa menerima alif lam. Akan tetapi dia sama dengan isim lain yang bisa menerima alif lam. Dari sisi maknanya. Boleh kita katakan apa sinonimnya? Baik. Nah, itu gambarannya. Nah, wa misalu ma yakunu bi ma'na ma yaqbalu al, dan isim yang contoh isim yang bermakna isim yang isim bisa menerima alif yang lam. Bisa menerima alif lam. Zu. Zu. Yaitu zu. Allati bima'na sahibin. Sahibin. Itu yang bermakna pemilik. Iya. Yeah. Nahwu ja'a zu ardin. Iya. Yeah. Telah datang seorang pemilik ardin, itu tanah ya Ustaz? Tanah. Nah. Sebidang tanah. Tanah. Kena enggak ada alif lam kan? Nah. Iya. Ai sahibu ardin, yaitu pemilik tanah. Fakalimatu sahibin taqbalu al. Maka kata sahib menerima alif lam. Fatakulu. Fatakulu, maka kamu katakan as-sahib. As-sahib. Paham ini? Ya, ya Ustaz. Cuma men-translate-nya juga bingung. Baik, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, baik, Ahsan, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa fatimah. Barakallahu fiik. Baik, mungkin ada yang mencoba menerjemahkan potong terakhir ya. Iya, Ustaz. Wa misalu ma yakunu ma. Dari situ silakan terjemahkan. Ya. Sebelum saya jelaskan, kita berikan kesempatan untuk ikhwah studio fadhil ya akhi, ah Ibrahim. Ya. Wa misalu ma yakunu bi ma'na ma. Wa misalu ma yakunu bi ma'na ma yaqbalu al. Nah. Dan contoh isim yang bermakna isim yang bisa menerima alif lam yaitu dhu allati bi ma'na sahibin. Itu dhu yang bermakna pemilik. Nahu contoh ja'a dhu ardin, telah datang pemilik tanah. Ai sahibu ardin atau pemilik tanah. Fa kalimatu sahibin bukan atau ai yaitu itu makna dhu ardin, ai sinonimnya apa? Sahibu ardin. Yaitu pemilik tanah. Fa kalimatu sahibin taqbalu al dan kata sahib menerima alif lam fatakulu as-sahib. Maka dikatakan sang pemilik. Kau katakan as-sahib. Nah, pemilik. Baik, ahsan. Fadhil ya akhi. Silakan. Ikra wa terjemah. Wa mislu ma yakunu wa misalu wa misalu ma yakunu bi ma'na ma yaqbalu alif wa lam. Iya. Dan contoh isim yang bermakna isim yang menerima alif dan lam yaitu dhu, yaitu bermakna pemilik, seperti ja'a dhu ardin, telah datang pemilik tanah, yaitu sahibu ardin, yaitu pemilik tanah. Dan kalimat pemilik di sini menerima alif dan lam, maka engkau katakan sahibu pemilik. As-sahib. As-sahib pemilik. Baik, masyaallah. Nah, baik kita perhatikan lagi. Wa misalu ini contoh daripada definisi kita kembali di awal ya. Definisi isim nakira, au kata au ismun yaqbalu al, isim yang bisa menerima alif lam, wa tu'athiru fihi ta'rif, dan alif lam itu berdampak pada isim tersebut adalah menjadi ma'rifah, berdampak kepada ma'rifah. Nah, itu definisi au atau yakunu ay yakunul isim, yaitu isim bimakna ma yakbalu al, isim yang semakna atau bermakna atau semakna dengan isim yang bisa menerima alif lam. Nah, wa misalu contoh. Wa misalu ma yakunu bi makna ma yaqbalu al. Contoh isim yang bermakna atau semakna dengan isim lain. Nah, semakna isim lain yang bisa menerima alif lam. Nah, jadi bukan apa contohnya dzu. Dzu ini bukan berarti bisa masuk alif lam. Enggak, dia enggak bisa masuk alif lam. Dzu bi makna sahib kan? Baik, dzu ini min akhwati apa? Kana terjemahan bukan min akhwati tapi min minal asma'il khamsah, termasuk isim yang lima kan, abu, akhu, fu, hamu, dan dhu. Nah, dhu asma'il khamsah ini adalah termasuk asma'il khamsah bermakna sahib. Nah, dhu ini dia enggak bisa masuk alif lam, enggak bisa adhu, enggak bisa, akan tetapi maknanya sama dengan bermakna kata sahib. Dhu itu kemana sahib kan? Sinonimnya kan sahib. Nah, sahib ini bisa menerima alif lam. Iya kan? Jadi as-sahib. Jadi as-sahib. Kalau begitu, dhu ini termasuk isim nakira. Kenapa? Karena dia sama dengan kata sahib. Yang mana kata sahib ini ketika masuk alif lam dia menjadi ma'rifah. Sebelum masuk alif lam dia nakirah. Sahibun as-sahib. Nah, apa artinya sahib ini apa? Di sini namanya pemilik. Nanti ada sahib apa? Teman ya. Nah, di sini bukan arti teman. Di sini maknanya pemilik. Jadi sahib itu contohnya sahibul bait, pemilik rumah, sahibul ard, pemilik tanah. Nah, kata sahib ini bisa masuk alif lam. Jadi as-sahib. Nah, kalau begitu zu ini termasuk isim nakirah. Masuk isim nakirah karena dia sinonim dengan kata sahib. Sahib bisa masuk alif lam, yang mana alif lam itu memberikan dampak padanya kepada makrifah. Jadi as-sahib, pemilik, pemilik mana sudah tertentu. Berarti sebelum masuk alif lam dia nakirah. Nah, perlu diingat lebih lanjut, sahib ini, afwan, zu ini harus diidhafahkan. Nah, ini. Harus diidhafahkan, dia enggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diidhafahkan, harus digabungkan. Nah, disebut apa istilah apa? Idhafah kan? Penggabungan. Nah, zu ini dia nakirah kalau dia mudhaf kepada isim nakirah. Zu ardin. Zu ardin. Perhatikan. Zu ardin. Nah, zu ini nakirah. Tapi kalau kita katakan zu al-ardi pakai alif lam, berarti zu itu ma'rifah. Nah, jadi zu ini nakirah dengan catatan kalau dia idhafah kepada nakirah. Idhafah kepada nakirah. Zu ardin. Zu malin. Yang punya harta. Nah, tapi kalau kau zul mali, pakai alif lam kata al-malnya, berarti zu ini ma'rifah. Sama dengan kata sahib. Sahibu ardin. Sahib ini pemilik tanah kan? Sahib ini nakirah atau ma'rifah? Hah? Nakirah. Kenapa? Karena mudhaf kepada nakirah. Tapi kalau saya katakan sahibul ardi, berarti sahib itu apa? Hah? Ma'rifah. Karena mudhaf kepada isim ma'rifah. Nah, demikian jugalah kata zu ini. Cuma zu ini beda dengan sahib. Kenapa? Kalau zu tidak bisa dimasuki alif lam. Kalau sahib bisa masuk alif lam. Nah, jadi as-sahib. Nah, jadi as-sahib bisa masuk alif lam. Kalau zu enggak bisa. Enggak bisa az-zu. Nah, jadi kalau zu ini harus diidhafakan. Dia nakirah kalau mudhaf ilaihnya nakirah. Dia jadi ma'rifah kalau mudhaf ilaihnya ma'rifah. Demikian juga semakna dengan zu ada sinonim ada sahib. Sahib ini nakirah kalau dia mudhaf ada nakirah. Sahibu ardin, sahibu sayyaratin, sahibu baitin. Nah, itu nakirah. Tapi kalau kita idhafkan pada ma'rifah, sahibu sayyarati, sahibul baiti, maka sahib menjadi apa? Ma'rifah. Demikian juga zu. Zu sayyaratin, zu baitin, zu nakirah. Kalau masuk ma'rifah, zu as-sayyarati, zu al-baiti, berarti zu itu ma'rifah. Jelas ya? Iya. Jadi itu maksud apa? Au yakunu bima'na ma yakbal al. Ya. Atau isim yang semakna dengan isim yang bisa menerima alif lam. Itulah kata zu semakna dengan sahib. Yang mana kata sahib bisa masuki alif lam. As-sahib. Nah. Sementara zu tidak bisa dimasuki alif lam. Baik, jadi catatan terakhir, zu ini nakirah kalau dia idhafah pada isim nakirah. Contoh, zu ardin. Zu menjadi ma'rifah kalau dia idhafah pada ma'rifah. Zu al-ardi. Kalau tidak salah ini ada pembahasan pada jilid kedua atau ketiga Durusul Arabiyah. Bisa dirujuk sana. Ya. Ini perlu diketahui ketika kita bikin kalimat sebagai na'at. Zu sebagai na'at. Nah. Karena zu mana sahib. Nah, ini penting sekali. Nah. Contoh. Ja'a rajulun. Ha. Pakai masuk zu, bagaimana? Datang seorang laki-laki pemilik tanah. Nah. Bagaimana antum mengatakan? Ha. Datang seorang laki-laki. Tapi laki-lakinya nakirah. Ja'a rajulun. Masukkan zu. Ja'a rajulun zu ardin. Zu ardin atau zu al-ardi? Zu ardin. Kalau zu al ardi pakai alif lam kata ardi salah, khata. Nah, ini dia. Kenapa salah? Karena zu sudah jadi ma'rifah. Sementara rajul itu nakirah. Nah, di sinilah yang di antara perlu mengetahui zu ini. Kapan dia nakirah, kapan dia ma'rifah. Jadi ja'a rajulun zu ardin, itu benarnya. Tidak bisa kita katakan ja'a rajulun zu al ardi. Salah. Nah, kalau dia pakai alif lam, maka jadikan ka ar-rajul pakai alif lam. Ja'a ar-rajulu dzul ardi. Nah, sama i'rabnya. Itu apa? Na'at. Ya. Jadi sama na'at. Nah. Jadi sama-sama ma'rifah. Ar-rajul ma'rifah, dzu juga ma'rifah. Karena mudhaf ada apa? Ma'rifah al-ardi. Ra'aitur rajula. Nah, saya melihat seorang laki-laki yang punya sebidang tanah itu. Tanahnya sudah tertentu. Nah, ra'aitur rajula dzul al-ardi. Nah, antum hanya terfokus kepada al-ardi. Antum enggak fokus pada dzu. Za. Za. Mafhum. Harus banyak antum ketahui ini. Jangan hanya terfokus kepada kata al-ardi itu mudhaf ilaih kan? Nah. Antum terbawa. Iya, ya. Harus banyak antum pikirkan. Ya, ra'aitur rajula itu berubah sudah mansub. Berarti apa? Dzal ardi. Nah, karena dza ini min asmaul khamsa kan, mansub dengan alif. Dzal ardi. Iltaqaitu bir rajuli dzil ardi. Nah, ra'aitu rajulan dza ardin. Iltaqaitu bi rajulin dzi ardin. Dzi ardin. Nah ini. Nah ini di antara penggunaan ya, ketika masuk kalimat kata dzu ini harus antum ketahui kapan dia ma'rifah, kapan dia nakirah. Ya. Baik. Paham ya? Insyaallah. Baik, sedikit lagi ya. Atau nanggung? Eh, nam saya muasil. Nuasil al-mu'arrafah. Baik, al-ma'rifah. Eh, al-ma'rifah nam. Al-ma'rifah itu. Ya, kita kasih kesempatan. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita kembali berikan kesempatan untuk poin selanjutnya. Secara khusus pembahasan terkait dengan al-ma'rifah setelah kita memahami dan mengetahui makna an-nakirah dan juga makna ma'rifah, pembahasan bab khusus dalam ma'rifah akan kita mulai dan silakan dibaca sesi qiraah kembali bagi pendengar di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Fatiha. Ummu Fatiha kembali ya, di Aceh. Silakan Ummu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatiha. Insat. Baik. Bismillah. Al-ma'rifatu. Iya. Ma'rifatu ismun dalun ala muayyanin. Ka Muhammadin wa Umar wa Dimashq wa anta war rajuli. Al-asma'u wal al-asma'ul ma'arifu. Al-ma'arifu sittatu anwa'in. Awalan al-dhamiru bi-anwa'ihi. Ka, huwa, hiya, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu, wa ghairiha. Thanian, al-alamu. Ka, Muhammadun, Aisyatu, Makkatu, Indonesia, Jakarta, wa ghairiha. Faksan, ismul isyarati. Ka, hada, hadihi, lalika, tilka, haulai, ulaika, wa ghairiha. Rabi'an, al-ismul mausulu. Ka, alladhi, allati, alladhina, allati, allai, man, ma, wa ghairiha. Khamisan, al-ismul muhalla, bil-alifi wal-lami. Ka, al-kitabu, Ar-rihlatu, ad-darsu, at-tafsiru, wa ghairiha. Sadisan, al-mudafu ila al-ma'rifati. Ka, kitabu Muhammadin, malabisur rajuli, awladuhum, qalamu hadat tilmidi, wa ghairiha. Ahsan, barakallahu fiik, masyaAllah. Wafikum barakallahu, jazakumullahu khair, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Mufatiha di Aceh. Tayyib barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mufatiha di line telepon 0218236543. Bagi pendengar yang baru bergabung dan mungkin ingin coba membaca dari sisi qiraah, silakan di line telepon 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Umu Abdillah di Solo. Silakan Umu. Naam. Naam, tafadhal ya Maulana. Al-Ma'rifatu. Al-Ma'rifatu ismun dalun ala muayyanin. Muhammadin wa Umara wa Dimasko wa Anta wa Rojuri. Al-Asma'ul Ma'rifu. Naam. Al-Ma'rifu sitatun anwain. Sitatu. Sitatu anwain. Iya. Al-Domiru di anwaihi. Kabua iya hum anta anti antum ana nahnu wa ghairiha. Halian al-alamu. Muhammadun Aisyatu Makatu Indonesia Jakarta wa ghairiha. Iya. Halisan ismu Isyati. Kahaza hadihi dalika tilka haulai ulaika wa ghairiha. Nabihan al-ismul ma'usulu. Ka'aladhi alati aladina alai alati alai min ma wa ghairiha. Al-ismul muhala bi alifi wa lami. Al-kitabu al-rihlatu ad-darsu at-tafsiru wa ghairiha. Hadisan al-mudhafu illa ka kitabu Muhammadin malati surajuli awlatuhin qalamu hazal til qalamu hazal til midi wa ghairiha. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Mu Abdillah. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali di line telepon 0218236543 tentang atau pembahasan al-ma'rifah secara khusus. Ya, kita angkat atau kita sapa kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, dengan siapa di mana? Andi. Di mana Pak Andi? Di Cilacap. Ayo, tayo, ahlan, Masya Allah. Silakan. Masya Allah, ahlan, Masya Allah. Fadal ya. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Andi. Nah, silakan, silakan, tafadal. Al-Ma'rifatu. Iya. Ismun Dalun. Iya. Dalun ngala muayyan. Ka Muhammadin. Iya. Wa Umara. Wa Dimasko. Wa Anta. Wa Rijali. Wa Rajuli. Wa Rajuli. Iya. Al Al-asma'u al-ma'arifu. Al-asma'u al-ma'arifu. Al-asma'u al-ma'arifu. Ma'arifu. Al-ma'arifu. Al-ma'arifu sittatun. Sittatu. Sittatu. Anwa'in. Anwa'in. Anwa'in. Iya. Ad-domiru bi anwa'uhu. Bi anwa'ihi. Bi anwa'ihi. Iya. Ta huwa hiya anta anti antum ana nahnu wa ghairiha. Iya. Sanian. Sania. Al-alimu. Al-alamu. Al-alamu. Al-alamu. Ta Muhammadun Aisyatu Makatu Indonesia, Indonesia, Jakarta, wa ghairiha. Iya. Salisan, salisan, ismul isyarah. Iya. Ka, hadza, hadhihi, zalika, tilka, haula, u, ulaika, wa ghairiha. Iya. Ar-rabi, al ismul mausulu. Iya. Ka, alladhi, allati, alladhina, allati, allai, allati, allati, allati, allai, allati, allai, ya. Man, ma, wa ghairiha. Ya. Al ismul muhalla, ismul muhalla, muhalla, muhalla bil alifi wal lami, alifi wal lamu, wal lami, wal lam, kal kitabi, ka, kal kitabu, ar, ar-rihlatu, ar-rihlatu, ad-darsu, at, at-tafsiru, at-tafsiru, wa ghairiha. Ya. Sadis, al-mudofu ila ma'rifah. Ya. Ya. Istamir. Ka? Ka. Kitabu Muhammadin. Ya. Malabisu rijali. Malabisu rajuli. Malabisu rajuli. Rajuli. Ya. Malabisu rajuli. Auladuhum. Ya. Qalamu hadzal, hadzat tilmidhi, hadzat tilmidhi, tilmidhi, hadzat tilmidhi, wa ghairiha. Ahsant, barakallahu fik. Barakallahu fik. Taib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Pak Andi, barakallahu fik. Sudah bagus ya, tinggal di apa, sering-sering baca. Tapi mungkin ya, akan datang kita lanjutkan ini, karena apa, pembahasan juga masih panjang. Taib. Taib, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Demikian Pak Andi yang merupakan telepon kita terakhir di kesempatan malam ini, dan ada pertanyaan akhir di pesan singkat kita akan angkat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan makna, ya, apakah ini dimaksud dengan makna Al-Abbas? Diulang kembali, apa bedanya dengan Abbasin yang tadi, jazakallahu khair? Abbas itu nama orang, itu nama paman Nabi, nah. Nama Abbas ya. Iya. Abbasin, jadi masuk alif lam sama saja. Abbasin, Al Abbas juga nama orang. Ya, Al Abbas nama tidak apa, tidak ber, tidak apa, tidak berbeda. Iya. Jadi ada sebagian nama yang dimasuki alif lam. Ini salah contohnya Al Abbas seperti Nu'man, An Nu'man. Jadi kalau dipretelin dibuang alif lam juga itu sama saja, sama nama adalah nama orang. Abbasun, Al Abbas. Iya. Juga Nu'man An-Nu'man. Jadi sisi nama tidak berubah, makna enggak berubah. Itu isim alam. Sama seperti saya katakan tadi, Al-Hasan wal-Husain. Buang alif lam, Hasan wa Husain. Itu sama saja. Itu isim alam. Jadi ada isim alam yang dimasuki oleh alif lam. Ini nanti ada pembahasan namanya. Ada namanya alif lam ta'rif. Nah, ada namanya alif lam za'idah. Ada namanya apa? Alif lam lilamhil asal. Nah, itu ada pembahasan khusus. Ilam hal asal, yaitu melihat asal usul. Jadi Hasan, Al Hasan wal Husain ada masuk alif lam, itu berasal daripada kata apa, isim sifatun musabbah habis Hasan wa Husain. Iya. Sama seperti An Nu'man, Al Abbas dan seterusnya. Tapi itu ada pembahasan khusus terkait alif lam. Iya. Yang jelas dia isim alam. Iya. Tidak ada perubahan makna nama orang. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. pada kalimat yang telah diberikan alif lam, ya. Pembacaannya kita al-kitabun atau al-kitabu yang benar. Nah, jelas tidak boleh bertanwin ya, kalau sudah masuk level. Ya, penggunaan alif lam apakah hanya sebatas untuk memberikan makna ta'rif saja Ustaz Jazakallahu Khair? Tidak. Maka tadi saya sampaikan, nanti ada mungkin ada pembahasan, ada namanya alif lam az-za'idah. Nah, tambahan dan apa za'idah itu ada yang lazimah, yang harus, berarti enggak bisa dibuang. Nah. Seperti alladhi, alladhina, itu alif lam za'idah al-lazimah. Nah, dia harus pakai alif lam ya. Padahal dia apa kata dzi apa alladhi isim mausul tidak asal enggak pakai alif lam. Nah, jadi ini termasuk yang harus pakai, tidak bisa dibuang, alladzina. Nah, jadi ada namanya alif lam at-ta'rif, nanti ada alif lam az-za'ida, ada alif lam lilamhil asal. Maka saya katakan tadi memang mungkin nanti ada pembahasan khusus ya. Iya. Jazakumullah khair. Dan beberapa pertanyaan terkait dengan ma'rifah yang tadi dibaca insyaallah akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Sebagai mungkin ini pertanyaan kami terakhir, silakan sebagai khitam. Baik, jazakumullah khair jazak atas pertanyaan antum. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dalam cobaan ya. Cobaan yaitu dengan virus yang apa cukup menyebar ya. Nah, kita dengan adanya ini maka menyadarkan kita bahwa kita sebagai hamba Allah yang tidak ada apa-apanya, hamba Allah yang lemah. Dengan adanya cobaan ini maka insyaallah kita harus semuanya kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.